بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam hadits selanjutnya masih dalam bab al-hath ala al-khushu' fi shalah, anjuran untuk khushu' di dalam salat. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw tahta qadamihi. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian di dalam salat, sesungguhnya dia bermunajat kepada Rabb-nya. Dia bermunajat kepada Rabb-nya. Ya. Itu munajat dari asal bahasa Arab, al-munajah. Artinya, ia memanggil, memohon dengan suara lembut dan lirih. Ya. Fainahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi fala yabsuqanna baina yadayhi. Maka jangan sekali-sekali ia meludah di depannya. Jangan sekali-sekali dia meludah di depannya. Wala an yaminihi, dan jangan sekali-sekali dia meludah di sebelah kanannya. Walakin an shimalihi tahta qadamihi, akan tetapi dia meludah di sebelah kirinya, di bawah kakinya. Jadi kalau sebelah kiri di bawah kaki, berarti dia ke arah bawah kaki di sebelah kirinya. Jelas ya? Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, au tahta qadamihi, pakai kalimat au atau. Jadi ada alternatif dua. Kalau yang pertama cuma satu alternatif, sebelah kiri di bawah kaki. Kalau riwayat yang lainnya dua alternatif, apakah di sebelah kiri atau di bawah kaki. Iya. Ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat di dalamnya penjelasan salah satu makna yang menyebabkan seseorang itu khusyuk di dalam sholat. Nabi terangkan bahwa apabila salah seorang dari kalian di dalam sholat, dia bermunajat kepada Rabb-nya. Ini makna kalau ditanamkan ke dalam diri, maka pasti akan menimbulkan rasa khusyuk. Sebab seorang hamba yang sholat dan ia tahu dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, berbicara kepada Rabb-nya, bermohon kepadanya, ya, bermohon kepadanya. Ya, kita di dunia kadang kita ada keperluan kepada sebagian orang yang mempunyai kedudukan. Dan semisal dengannya, seorang masuk, ya, dia berbicara dengan baik, berusaha apa yang dia sampaikan itu tepat dan tidak menyinggung orang yang ada di depannya. Ya, jelas ya. Jadi dianggap sebagai etika dan adab antara sama manusia. Dan Allah berfirman, walillahil mathalul a'la, dan milik Allah perumpamaan yang paling tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung daripada itu. Harusnya seorang lebih besar dan lebih mengagungkan Rabbnya Azza wa Jal. Iya. Jadi apabila salah seorang dari kalian dalam sholat, dia bermunajat kepada Rabbnya. Dan sholat di sini konteksnya umum. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Semuanya adalah tempat bermunajat kepada Rabb. Dan tentunya di sholat wajib, karena dia adalah wajib, ini lebih dijaga dan lebih dipelihara. Kedudukannya lebih agung di sisi Allah. Iya. Kemudian diterangkan di sini, kalau dia dalam sholat, jangan dia meludah di depannya, dari sebelah kirinya. Ya. Seorang yang berada di depan orang lain, yang lebih pimpinannya atau lebih tinggi darinya, ya, dia berbicara dengannya, dia meludah depannya, apakah ini pantas? Jelas ya, tidak pantas. Sebelah kirinya juga tidak pantas. Sebelah kanannya juga tidak pantas. Nah, maka ini penggambaran yang saya inginkan supaya dipahami bahwa beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mesti dan lebih agung lagi. Iya. Para ulama menyebutkan tidak boleh meludah di depan, sebab di depannya sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah." Sesungguhnya Rabb-nya antara dia dan antara kiblat. Dan Allah berfirman, atau Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Iya. Ini arah depan. Adapun sebelah kanannya, di dalam Sahih Bukhari dikatakan, "Fa inna an yaminihi malaka." Karena di sebelah kanannya adalah malaikat. Itu malaikat yang mencatat kebaikan. Iya. Maka tidak boleh meludah di sebelah kanan dan di arah depannya. Ini yang disebut dalam larangan. Ya. Dan dibolehkan meludah ke sebelah kiri atau di bawah kaki. Dan ini pembolehan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembolehan ini tentunya karena ada hajat, ada keperluan. Iya. Dan dibolehkannya meludah ke sebelah kiri ini memberikan kepada kita faedah bahwa sebelah kanan itu lebih mulia daripada sebelah kiri. Iya. Jelas ya? Dan dari makna ini juga diambil oleh para ulama ketentuan umum dan kaidah umum bahwa yang kanan itu dipakai untuk hal-hal yang terkait dengan yang baik. Memberi, ya. Kemudian masuk masjid, keluar dari WC, atau bersiwak, sikat gigi, pakai berharum-harum dengan yang kanan. Dia berwudu, dia mulai dengan kanannya. Adapun kiri, itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya membersihkan, seperti bersiwak atau sikat gigi atau beristinja, ya, bersuci dan selainnya. Ya. Maka ini makna-makna dijaga di dalam syariat Karena itu kanan lebih diutamakan daripada yang kiri. Ya. Dan pemberian dari arah kanan itu kinayah untuk sesuatu yang baik. Dan pemberian dari arah yang kiri menunjukkan sesuatu yang jelek. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebab hamba bermunajat kepada Rabb-nya. Dia bermunajat kepada Rabb-nya. Ya. Dia memohon kepada Rabb-nya. Maka ini menunjukkan si hamba ini memohon kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesepakatan para ulama, juga ditetapkan oleh akal yang sihat dan fitrah manusia, bahwa Allah itu Maha Tinggi. Iya, Allah Maha Tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala ini ditetapkan oleh lima hal ini. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap siapa yang berada di atas langit? Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Sabbih isma rabbikal a'la." Pujilah Allah yang Maha Tinggi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Padanya lah naik kalimat yang baik dan amal saleh mengangkatnya. Ini semua yang menunjukkan sifat ketinggian. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan ketinggian Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan dengan penetapannya. Adapun dari ucapan beliau, di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai saya sedangkan saya adalah kepercayaan siapa yang berada di atas langit? Dari ucapan beliau, beliau tetapkan bahwa Allah di atas langit Maha Tinggi. Dan dari perbuatan beliau, di beberapa hadis, ya, ketika beliau telah menyampaikan di Hajjatul Wada, beliau bertanya kepada para sahabat, "Hal ballagtu?" Apakah saya sudah menyampaikannya? Maka para sahabat menjawab, "Bala, benar ya Rasulullah." Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit, lalu berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah. Ini dari perbuatan menunjukkan beliau menetapkan ketinggian Allah. Berdoa ke atas, mengangkat tangannya ke langit. Dan dari takrir beliau, pembenaran beliau adalah hadith Muawiyah bin Hakam As-Sulami tentang budak perempuan Muawiyah bin Hakam yang diuji oleh Rasulullah. Diuji keimanannya. Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ia menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi bertanya, "Man ana?" Siapakah saya? Budak perempuan ini menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Maka Nabi bersabda, "A'tiqha atau i'tiqha fa innaha mu'mina." Bebaskanlah budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Iya. Maka ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para ulama tentang hal ini. Dan ini perkara bukan perkara yang terbatas pendalilannya dari nas syariat. Dia adalah hal yang ditetapkan oleh akal sehat. Ditetapkan oleh fitrah manusia. Akal sehat menetapkannya. Iya. Bahwa Allah di atas langit. Iya. Kalau Allah tidak di atas langit, tidak di atas ketinggian, maka ini adalah sifat yang tidak terpuji. Ya. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, maka dia akan bercampur dengan makhluk, bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Jelas? Maka ini semuanya adalah hal yang akal menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula fitrah manusia. Fitrah manusia. Ya. Seorang yang berada di atas fitrahnya, pasti dia akan bermohon kepada Allah yang di atas langit. Iya. Dan anak-anak kecil yang baru dewasa, anak-anak kecil yang belum dididik dengan pelajaran apapun, silahkan ditanya, di mana Allah? Pasti dia akan menjawab, di atas langit. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Ya. Karena itu, Al-Hamadani yang mendebat Imamul Haramain Al-Juwayni, ketika Al-Juwayni ini dulunya dia menetapkan dan berdalilkan tidak menerima keyakinan ini atau mentakwilnya, maka Al-Hamadani ya berkata, sudah tinggalkan kami dari akliat ini, apa akal-akalan kalian ini. Sekarang di dalam hati kami, ya, dalam jiwa kami terasa Allah di atas. Bagaimana kami menjawab fitrah kami? Ya. Maka Al-Juwayni pun lama di atas kursinya duduk, ya, sambil menggaruk kepalanya. Ia berkata bahwa Al-Hamadani ini membuat saya bingung. Membuat saya bingung. Ya. Sebabnya ini adalah hal yang ditetapkan oleh fitrah. Tidak mungkin ditolak. Jelas ya? Dan di sini ketika seorang bermunajat, dalam hadis bermunajat kepada Rabbnya. Ya. Menunjukkan penetapan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hadis ini juga atau maksud utama dibawakannya hadis ini oleh penulis adalah beliau ingin menjelaskan pentingnya khusyuk ya di dalam salat, dan seorang ketika dia salat itu dia menjaga etika kepada Rabb-nya, mengagungkan dan membesarkan Rabb-nya. Kalau dia hadirkan di dalam jiwanya, maka membantu dia untuk khusyuk di dalam salatnya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa Anas radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janib baitiha faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu تعرض لي في صلاتي رواه البخاري واتفق على حديثه واتفق على حديثها في قصة أنبيانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. Ini dua hadith ya, dari hadith Anas dan hadith Abu Jahm. Iya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kana kiramun li Aisyah, ada kiram milik Aisyah. Ya. Kiram ini adalah sebuah tirai tipis dari bulu domba, ya, berwarna-warni. Nah, itu kiram apa kiram? Jadi Aisyah punya kiram. Memiliki kiram, satarat bihi janib baitiha. Aisyah menutup kiram tersebut di sudut rumahnya atau di bagian dari rumahnya. Iya. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Amiti anna kiramaki." hada. Nabi bersabda, amiti, hilangkan. Ya. Kiram engkau ini dari kami. Kenapa? Nabi terangkan alasannya. Fainnahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Sungguhnya gambar-gambar yang ada pada kiram ini terus-menerus dihadapkan padaku dalam sholatku. Ya. Tentunya ini gambar-gambar bukan gambar yang dilarang. Kan gambar makhluk bernyawa. Warna-warni ini memberikan apa? Memberikan kesibukan. Terus-menerus gambar-gambarnya ini ya, menghadapi atau dihadapkan kepadaku dalam sholatku. Rawahul Bukhari. Ini hadith diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah. Wattafaqa ala hadithiha. Dan telah sepakat Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadith Aisyah. Hadith yang kedua, hadith Aisyah. Ya. Mengeluarkan hadith Aisyah. Tentang kisah Ambijaniya Abi Jaham. Ambijaniya ini ya, tunisbat kepada sebuah negeri namanya Ambijan. Ya. Dari Qansarin. Dan ini maksud dengan Ambijaniya, dia adalah kain tebal polos. Kain tebal yang polos, tidak ada warna-warnanya. Ya, tidak berwarna-warni, polos. Kalau dia berwarna, satu warna saja. Itu dikatakan polos. Jelas ya? Abu Jaham ini nama sahabat. Ya, pemiliknya. Di sebagian riwayat disebut Abu Juhaim. Dan dia mengatakan itu riwayat keliru. Yang benarnya Abu Jaham. Nabi berkata, wafihi, jadi Abu Jaham menghadiahkan kepada Nabi Ambijaniya. Atau menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kain yang ada warnanya, ada apa? Gambar-gambarnya. Ya. Setelah itu Nabi mengatakan ini melalaikan saya dari salat, kembalikan ini kepada Abi Jaham. Kemudian beliau minta supaya didatangkan dengan Ambijaniya. Dan beliau beralasan sungguhnya kain itu melalaikan saya dari salatku. Fainnaha alhadni an salati, melalaikan saya dari salatku. Iya. Sisi pendalilan Ibnu Hajar membawakan dua hadis ini sekira jelas bahwa setiap orang yang salat hendaknya menghindarkan dirinya dari segala sebab yang bisa menyebabkan apa? Yang bisa menyebabkan ia terlalaikan dari sholatnya. Ya, hindarkan dirinya dari segala sebab yang bisa menyebabkan ia terhindar atau bisa menyebabkan dia disibukkan dalam sholatnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika melihat Aisyah memasang kiram, beliau memerintah supaya dicabut karena itu melalaikan Rasulullah. Ya, sebab di situ Rasulullah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Dan ini hadis juga menunjukkan bahwa seorang yang akan salat hendaknya dia cari tempat yang membuat dia khusyuk dalam salat. Jangan dia cari tempat yang melalaikannya. Iya. Jelas ya? Kemudian hadis ini juga menunjukkan iya. Pentingnya khusyuk di dalam salat itu. Yang khusyuk ini harusnya senantiasa dijaga. Dan Nabi sangat memperhatikannya. Segala yang melalaikan beliau, segera beliau perbaiki. Ya. Tidak menunggu waktu, segera diperbaiki. Sebab ini terkait dengan masalah sholatnya, hal yang diagungkan. Hal yang diagungkan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, apabila ada hal yang keliru di tengah keluarga diperbaiki. Ya. Dan apa yang terjadi di sini? Ini bukanlah hal yang salah. Aisyah memasang kain sebagai hiasan di rumah itu hal yang lumrah biasa. Ya, tapi karena rumah Rasulullah, rumah Aisyah kecil dan Nabi tidak ada tempat salat yang lain, maka beliau pun ya, meminta supaya diganti. Tapi bersamaan dengan itu beliau perbaiki. Hal yang seperti ini aja dijaga oleh Rasulullah. Apalagi kalau ada kemungkaran yang sudah sangat jelas di rumah. Ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu beliau telah menyebutkan salah satu dari orang yang tidak masuk surga adalah ad-dayyuth. Dan ad-dayyuth ini adalah orang yang membiarkan kerusakan di tengah keluarganya. Iya. Membiarkan kerusakan di tengah keluarganya. Dan di masa ini banyak orang yang bukan saja membiarkan kerusakan di tengah keluarganya, tapi mendatangkan kerusakan di tengah keluarganya. Iya. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperbaiki. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa asalnya dari hiasan-hiasan, seorang mempercantik rumah ya, dari perkara dunia, itu adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Iya. Tidak dilarang. Hati itu kadang tertarik dengan perkara yang cantik, yang baik dari dunia ini. Tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau dari dunia tersebut melalaikannya dan menghalanginya dari peribadatan kepada Allah. Apa menghalanginya bermakna menghalanginya ya, secara sempurna atau menghalangi sebagiannya. Ya, kecintaan, adanya seorang kadang dia ingin punya rumah yang bagus, ya, kendaraan yang baik, itu wajar tabiat manusia. Ya, dan ini adalah perkara yang tidak dilarang dalam syariat. Tidak dilarang dalam syariat. Nabi juga memakai pakaian-pakaian bagus. Ya. Pakaian-pakaian yang baik. Umar membelikan untuk Nabi khullah. Ya. Sutra atau apa pakaian burda lembut dari Yaman. Dipakai untuk menyambut tamu. Ya. Dan Umar ketika akan mewakafkan tanahnya, beliau katakan, ya Rasulullah, saya punya tanah. Dan tanah ini adalah tanah yang paling berharga dan paling saya cintai. Ya, perhatikan. Jadi disebutkan harga dan kecintaan, keterkaitan dengan tanah yang dia miliki. Ya. Dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah. Sebab ini adalah perkara yang lumrah, biasa. Tapi kalau hal tersebut melalaikan, inilah yang tidak benar. Dan dari keistimewaan para sahabat, justru mereka, padahal yang mereka cintai, mereka melepaskannya. Umar mewakafkan tanahnya. Dia sangat mencintainya. Dia wakafkan. Diwakafkan oleh Umar. Dan ini dari keimanan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memang para ulama sebutkan ya, di dalam masalah kemurnian cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah khalilullah, kecintaan Allah. Tatkala beliau dianugerahi anak, ya beliau cinta kepada anaknya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Beliau pun diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan ya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah. Ya. Dan nampaklah kebenaran kecintaan beliau. Jelas ya? Nabi Yaqub alaihi salam sangat cinta kepada Yusuf. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yaqub dengan ya, kejadian yang dimaklumi di surah Yusuf. Jelas ya? Maka dari keadaan sebagian orang-orang yang sangat ingin menjaga hatinya tetap kepada Allah, kadang perkara-perkara yang seperti ini walaupun kadang sifatnya mubah, mereka ya berusaha menjaga diri jangan sampai ya, mereka didatangi oleh syaitan dari arah yang mubah ini. Sebab syaitan pintar di dalam menyesatkan manusia. Ya. Dia kepada orang yang saleh tidak langsung datang kepada hal yang haram. Tidak. Tapi didatangkan dulu perkara-perkara yang mubah yang bisa melalaikannya kalau dia terlalu banyak di dalamnya. Setelah itu masukkan perkara yang makruh. Sudah terbiasa, masuklah di perkara yang haram. Demikian syaitan di dalam menyesatkan manusia. Iya. Maka ini pelajaran yang berharga dari kehidupan Rasulullah dan keadaannya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang sufia. Ya. Yang memandang bahwa dari kesempurnaan ibadah adalah tidak berhias. Ya, pakai baju sobek-sobek. Ya. Jelas ya? Sampai mereka punya baju bagus, tapi sengaja cari baju sobek-sobek. Ya. Katanya itu lebih sempurna dalam ibadah. Ini keliru. Nabi hamba yang paling beribadah kepada Allah, paling tawadhu, bersama dengan itu beliau juga memakai pakaian-pakaian yang baik. Iya. Pakaian-pakaian yang baik. Imam Malik, ya, salah seorang imam yang dikenal dengan ketakwaan, kesalihan. Dan beliau tidak duduk mengajar kecuali dengan pakaiannya yang terbaik. Yang beliau pakai. Dan beliau berhias untuk mengajar. Dan beliau menganggap itu adalah pengagungan terhadap ilmu. Pengagungan dan penghormatan terhadap ilmu. Iya. Maka ini dari mana-mana yang indah, kalau diperhatikan, ya, dia adalah perkara yang sangat baik sekali di dalam kehidupan ini. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa di dalam sholat itu kadang ada hal-hal yang muncul, ya, di dalam benak. Seperti Nabi mengatakan, saya dilalaikan di dalam sholatku. Ya. Apa maknanya dilalaikan? Jadi ketika beliau sholat ini, ya, gambar-gambar tersebut membuat beliau lalai. Tapi apakah beliau lalai sampai akhir sholat? Tentunya tidak. Ya. Sebab beliau adalah orang yang paling khusyuk dan paling mengenal Rabb-nya. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa khusyuk itu andai kata semuanya wajib, ya, maka tidak akan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan dalam kondisi yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu tadi kita simpulkan bahwa di dalam masalah khusyuk, dia adalah sunnah muakkadah. Ruhnya dari ruh salat itu, tapi dia tidak terkait dengan kewajiban, hal yang sangat disunnahkan. Iya. Baik. Sekira untuk sementara kita cukup dengan sini, sudah terdengar adzan salat Isya. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan. Masih ada dua hadits lagi. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.